Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersua kembali, bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kebutuhan yang sangat darurat sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Ahmad, sosok yang merupakan murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ini menyatakan bahwa annasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarabi. Manusia itu lebih butuh terhadap ilmu dibanding kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Jadi kita ini lebih butuh ilmu dibanding makan dan minum. Lebih butuh ilmu dibanding sarapan. Itu sebenarnya demikian kata para ulama. Li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yawmi marra au marratain. Karena makan dan minum itu dibutuhkan dalam sehari paling 1-2 kali saja. Makan dan minum itu dibutuhkan dalam sehari sebanyak 1-2 kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqt. Tapi ilmu itu dibutuhkan setiap waktu. Setiap waktu. Dan hadirin, resiko ketika gak makan, gak minum itu kehilangan dunia, meninggal atau sakit ya. Tapi resiko tidak dapat ilmu itu kehilangan akhirat dan dunia sebelumnya. Jadi dunia akhirat, bukan hanya akhirat aja. Karena kita gak akan bahagia di dunia, dan di akhirat kita hancur. Jadi kalau kita ini hari ini misalnya harus sarapan, pokoknya aku tuh harus sarapan, gak bisa enggak. Pokoknya kalau belum sarapan tuh gak konsen ngejalanin sebuah hari. Nah kalau kita harus sarapan, maka kita harus dapat ilmu di hari ini. Ilmu itu lebih dibutuhkan dibanding sarapan. Makan siang hari ini apa? Misalnya ke istrinya, makan siang hari ini apa siang? Kayaknya kita gak ada makan siang saat hari ini. Gimana sih kamu? Kamu kan tahu aku nih harus makan siang. Kalau gak bisa kerja, gak bisa mikir. Nah kalau kita termasuk tipe yang seperti itu, maka yakinlah bahwa ilmu itu lebih dibutuhkan dibanding makan siang. Dan ini keterangan para ulama kita. Jadi ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Kalau kita punya perhatian, apalagi makan sehat ya. Termasuk yang qaddarul masyafa'al, kita yang sedang sakit di hari ini, yang misalnya dari kemarin positif dan diminta untuk banyak makan ya, paksa makan walaupun gak ada rasanya, walaupun gak enak, pokoknya harus makan. Nah, pada saat kita sakit, kita lebih butuh ilmu dibanding makan, walaupun makan penting. Jadi sebagaimana kita paksain makan, kita harus dapat ilmu walaupun kita sakit, hadirin. Walaupun kita sakit. Makanya kan banyak teman-teman, banyak sahabat-sahabat itu menyampaikan testimoni dan pengalamannya bahwa tetap mendapatkan suplai ilmu ketika lagi sakit, lagi isoman, lagi di rumah sakit, itu benar-benar imun booster yang luar biasa. Sebelumnya imannya jadi kuat, lalu imun gitu loh. Jadi keliru ketika ikut kajian gak 4 hari ini, aku kan lagi isoman, aku kan lagi opnam. Loh, justru ketika kita dalam kondisi seperti itu, kita lebih butuh dan kebutuhan kita lebih besar dibanding ketika kita kondisi normal. Karena kan sabar susah, hadirin. Masih ingat kan yang kita bahas dalam kesabaran, sabar itu ibarat dia sinar yang panas dan tajam. Yang membuat gerah, membuat panas, membuat kita pindah posisi duduk atau pindah posisi berdiri kalau di outdoor karena cari ngadem, nyari yang gak panas itu. Sabar tuh berat. Maka kita butuh ilmu untuk meringankan. Jadi ini yang terus harus kita tanamkan ya. Dan diantaranya adalah apa yang ilmu yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat fenomenal, kitab yang diterima umat dan ulama tentu saja, yang dibahas di berbagai macam masjid, musola dan sekolah-sekolah. Oleh karena itu, hadirin yang semoga Allah muliakan, terus ingat bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu sangat besar. Maka bersyukurlah kepada Allah jika Allah beri kesempatan dan jangan disia-siakan. Dan mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana perkuat syahadatain kita dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dari ulama-ulama juga, seluruh kaum muslimin. Dimanapun berada, kita kembali ke hadis yang belum selesai kita bahas. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, sikap beliau itu berbeda dari kondisi normal kalau berkhutbah. Ihmarat ainah. Mari kita simak kembali. Mata beliau atau kedua mata beliau itu memerah. Wa ala sautuhu. Dan suara beliau itu tinggi, beliau angkat suara beliau. Washtadda ghadabuh, dan beliau menyampaikan secara berapi-api, dia nggak marah sebagaimana marah yang kita pahami, bukan, tapi berapi-api. Kemarin kita sudah jelaskan. Seolah-olah beliau adalah orang yang memperingatkan, atau beliau adalah panglima yang memperingatkan pasukan musuh atau kedatangan pasukan musuh. Dan beliau menyampaikan sabbahakum wa massakum, awas musuh yang akan menyerbu kalian di waktu pagi dan sore. Gitu. Jadi seakan-akan tuh memperingatkan umat. Memperingatkan umat seperti panglima memperingatkan pasukannya untuk bersiaga, bertahan, bersiap karena musuh akan menyerang di waktu pagi dan sore. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu kita berhenti sejenak di sini. Sebagian ulama menjelaskan bahwa potongan ini atau keterangan ini menjelaskan kepada kita salah satu tugas pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah memberikan peringatan kepada umat. Memberikan peringatan kepada umat. Sebagaimana beliau diberi tugas untuk memberikan kabar gembira kepada umat. Tapi diantaranya, selain kabar gembira, beliau juga bertugas memberikan peringatan kepada umat. Makanya kan, Mundhiru Jaish, panglima memberikan peringatan kepada pasukan. Hati-hati akan ada musuh menyerang di waktu pagi dan sore. Nah, begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi itu memperingatkan umat dari maksiat, dari syaitan, dari serangan-serangan syaitan. Memperingatkan umat dari siksa Allah yang pedih, dari api neraka. Makanya Allah jelaskan tentang tugas ini dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya surat Saba, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا kafah linnas. Surat Saba ayat 28. Allah berfirman, wa ma arsalnak, dan tidaklah kami mengutus engkau illa kafatan linnas, melainkan untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Tugasnya apa, hadirin? Bashiran wa nadhira. Bashiran wa nadhira. Untuk memberikan kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan kepada manusia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu enggak ngerti, enggak paham. Sebagai mayoritas manusia atau banyak manusia, bahkan aksar mayoritas manusia itu gak sadar-sadar, gak ngerti, gak mudeng gitu kata bahasa kita. Padahal tujuan Nabi diutus itu untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang melakukan ketaatan, amal soleh, yang ikhlas, yang tulus, yang suka berbuat baik. Wa nadhira, dan memberikan peringatan. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Banyak manusia itu gak tahu, gak ngerti, gak paham. Gitu jemaah sekalian. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bersama-sama bahwa memang salah satu tugas besar Rasulullah SAW adalah memberikan peringatan, dan itu beliau berusaha jalankan dengan sebaik-baiknya. Masih ingat bagaimana Nabi kita SAW mengumpulkan keluarga beliau kumpulkan Bani Abdul Muttalib, Bani Abdi Manaf, dan lain-lain. Lalu ketika mereka semua berkumpul, Nabi SAW menyampaikan, Ara'aitum atau lau akhbartukum anna khaylan takhruju yafsihu hadhal jabal akuntum musaddiqiyya. Kalau aku sampaikan kepada kalian akan serangan musuh yang datang dari balik gunung ini dan membelah gunung tersebut dan menyerang kalian, menyerang kita semua, apakah kalian akan percaya kepada diriku? Kalau majarrabna alaika kadhiba, wahai Muhammad, kita gak pernah melihat engkau berbohong sama sekali. Ya iyalah, kita percaya, kan engkau gak pernah bohong. Kita ini lingkungan engkau, lingkunganmu, keluarga besarmu, hidup sama kamu tuh bertahun-tahun, 40-an tahun, kita gak pernah lihat engkau berbohong. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa'inni nadhirun lakum baina yadai azabin syadid. Oke, kalau begitu kata Nabi, baru Nabi masuk ke intinya. Lihat Nabi SAW komunikator yang sangat jago. Kasih mukadimah dulu sama Nabi SAW. Percaya enggak? Percaya, engkau enggak pernah bohong. Begitu apa? Begitu warga beliau atau warga Mekah atau keluarga besar beliau mengatakan engkau enggak pernah bohong sama sekali. Ah, itu kuncian tuh. Baru Nabi masuk. Kalau begitu saya peringatkan kalian bahwa kita berada di hadapan azab yang sangat pedih, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang melakukan kesyirikan, bagi yang gak taat, bagi yang bermaksiat, maka kembalilah kepada Allah, bertauhidlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah secara total. Di situ Abu Lahab masuk, hadirin. Abu Lahab mengatakan, tabban laka ama jama'tana illa lihada, celaka engkau wahai keponakanku, apakah cuma gara-gara ini engkau mengumpulkan kita semua. Lalu turunlah ayat tabbat yada Abi Lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan dia pasti celaka. Jadi bukan Rasul yang celaka, Abu Lahab yang celaka, kata Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang diutus untuk memberikan peringatan, dan beliau lakukan tugas tersebut. Dan ini bukan di satu dua ayat, di beberapa ayat. Misalnya bisa dicek juga surat Asy-Syu'ara ayat 214. Surat Asy-Syu'ara ayat 214 inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga-keluarga besar beliau dalam hadis Muslim yang tadi kita baca dan kita sampaikan. Apa firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214? Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini juga. Jadi ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW harus memberikan peringatan. Itu tugas beliau. Seperti seorang panglima memberikan peringatan kepada pasukannya. Memperingatkan tentang azab Allah. Murka Allah bagi yang bermaksiat, bagi yang melakukan kesyirikan, bagi yang gak patuh sama Allah. Bagi yang gak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadirin peringatan, peringatan. Nah, yang perlu kita camkan bersama-sama jemaah yang Allah muliakan, bahwa tadi kan kita sudah lihat surat Saba ya, surat Saba ayat 28, bahwa wama arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira, dan tidaklah kami utus engkau kecuali untuk seluruh manusia sebagai memberikan, dengan tugas memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, ayat ini coba kita kaitkan dengan surat Al-Anbiya ayat 207 juga, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Sebagai rahmat. Ya, Al-Anbiya 107. Oh ya, salah berarti. Salah sebut. 107. Makasih banyak atas koreksinya. Tadi sebut berapa? 207. Salah. Jadi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai apa? Sebagai rahmat. Sebagai rahmat untuk alam semesta. Hadirin yang Allah muliakan, ini coba kita renungkan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat. Rahmat kasih sayang kan jemaah. Rahmat itu kasih sayang. Jemaah yang Allah muliakan, dalam surat Al-Anbiya ayat 107 ini di akhir-akhir surat, dan gak mungkin Al-Anbiya sampai 207 ya, Al-Anbiya kan sampai 112 ayatnya. Ya kan, Al-Anbiya itu 112. Hadirin Allah muliakan, berarti ketika Nabi SAW memberikan peringatan itu dalam rangka menyayangi kita semua, menyayangi umatnya, bukan karena kesal, bukan karena marah-marah, bukan karena ingin memberikan apa trauma di dalam hati umat beliau, enggak. Tapi ini dalam rangka sayang sama umat. Hanya rahmah. Rahmatan lil alamin. Maka ini yang harus kita tanamkan baik, ini tuh bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang yang komplit, kasih sayang yang utuh. Ada banyak pihak tuh berpikir kalau sayang ya udah dong, jangan kasih peringatan. Kalau sayang itu ya semuanya oke dong, semuanya boleh, dukung dong. Katanya sayang, kenapa gak didukung? Didukung kalau itu kebaikan, tapi kalau itu kemaksiatan, maka bentuk kasih sayang adalah tidak mendukung dan memberikan peringatan. Kalau tetap dilakukan, itu bisa kena azab. Jadi ini hal yang penting ketika misalnya ulama memberikan peringatan tentang kemungkaran-kemungkaran, itu tuh artinya ulama kita sayang sama kita, hadirin. Misalnya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita memberikan peringatan tentang sebuah kemaksiatan, sebuah kemungkaran, sebuah kesyirikan, itu artinya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita itu sayang sama kita. Bukan ingin menghalang-halangi kita, enggak. Nah ini nih, seringkali pesan itu gak sampai. Jadi dipikir gak sayang, atau suasana kasih sayang itu gak terlihat. Terkadang justru yang terlihat itu atmosfer menyalahkan atau saling menyalahkan. Padahal ketika misalnya kita diperingati dan itu benar, itu sesuai dengan dalil, itu berarti kita lagi disayang, biar kita gak jatuh dalam kesalahan tersebut. Kalau memang itu benar-benar sebuah kesalahan bertentangan dengan dalil, jalan menuju neraka, kemaksiatan, kemungkaran. Tapi kalau misalnya jamaah sudah benar, atau ini masalah yang dijelaskan para ulama khilaf ijtihadiyah, masalah perbedaan yang kuat, maka tinggal kita cocokkan. Kalau ternyata memang kita alhamdulillah dengan taufik Allah berada dalam jalan yang benar, ya jalan aja terus. Dan ucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan peringatan. Alhamdulillah, makasih atas peringatannya. Alhamdulillah, ketika dicek ini udah tepat. Tapi makasih banyak loh, udah diingatkan. Biar kita terus mawas diri dan tidak terjatuh. Mohon izin terus berjalan, gitu kan, hadirin. Kan demikian. Jadi kalau udah aman ya udah. Tapi kalau ternyata ternyata kita salah nih, ternyata benar, kita bertentangan dengan dalil, kita bertentangan dengan keterangan para ulama, referensinya jelas, jazakumullah, berarti itu orang sayang sama kita nih, kita dikasih peringatan, kita diingatkan, Makanya jemaah sekalian, kalau kita ingin mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup pun, kita harus kasih peringatan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita, harus kasih peringatan. Karena kan Nabi SAW diutus untuk diikuti kan, ittiba. Dan ketika tugasnya memberikan kabar gembira dan peringatan, maka kita pun harus mengikuti beliau memberikan kabar gembira dan peringatan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan yang perlu diingatkan, ketika kita memberikan peringatan di tengah-tengah keluarga, misalnya baik keluarga inti, keluarga besar, grup WA, atau teman-teman, sahabat-sahabat, atmosfer yang harus dibangun adalah atmosfer kasih sayang. Karena Nabi itu bukan karena benci, bukan karena sebel, bukan karena kesal, bukan karena hasad apalagi, bukan karena emosi atau marah-marah, enggak. Nabi itu sayang, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Nah, ini kalau misalnya hubungan kita tercipta dengan cara seperti ini tuh enak banget loh jemaah. Saling memperingatkan satu dengan yang lain. Dan karena cara penyampaian peringatannya bagus, tepat, terus pesannya apa, narasinya dapat, suasana juga suasana kasih sayang, atmosfer kasih sayang, bukan karena kebencian, bukan karena iri, bukan karena dengki, bukan karena ingin menjatuhkan saudaranya, tapi karena sayang sama saudara. Sehingga yang diberikan peringatan nerima, oh iya karena dia sayang sama saya ya. Itu akan tercipta sebuah kualitas hubungan yang bagus. Dan mulai dari lingkungan terkecil. Suami memberikan peringatan sama istri dan anak-anak. Gitu. Tapi atmosfernya itu kasih sayang. Istri juga gitu, kalau melihat kayaknya suamiku ini dalam beberapa waktu ini agak sedikit kurang fokus nih di atas jalan yang benar. Kasih peringatan, tapi karena kita istri hati-hati, cara bicaranya tuh diatur. Tapi atmosfernya tuh kasih sayang. Jadi suami juga nanggap bahwa istriku tuh memperingatkan ini karena sayang sama aku. Nah, seringkali kan pesan itu gak dapat. Jadi kesannya dibatas-batasi, posesif, dan akhirnya ribut. Jadi ini yang perlu kita camkan. Orang tua ke anak juga gitu, ya kan? Ada banyak orang tua tuh memperingatkan anak-anak remajanya tentang hubungan hubungan lawan jenis. Dan sekarang mesti diingatkan juga hubungan sesama jenis juga nih, bahaya. Itu kan seringkali nggak dapat pesannya ke anak-anak. Di anak tuh berpikir orang tua gue ini kolot, kaku, gak percaya sama gue gitu kan. Ya gak sih? Antum waktu dulu waktu jadi remaja nangkepnya gimana? Tentu saja gak semua ya, tapi banyak yang gitu. Akhirnya dicuekin aja, maunya mama peringatkan ya, kamu tuh jangan ini. Iya mah, tapi di belakang tetap aja. Atau misalnya ketika orang tua memperingatkan tentang bahaya narkoba, putau, atau ganja, pokoknya kamu jangan ini ya. Iya ma, iya ma. Di belakang nyoba deh. Karena seringkali itu pesan tuh gak nyampe. Dan yang lebih naas lagi, justru pesannya sebagian bandar yang sampai. Jadi dia, sebagian orang berpikir, yang perhatian sama gue ya dia, padahal dia bandar. Ya biar barangnya laku. Terus orang tua lu gimana? Nyokap gue, nyokap bokap gue emang gak perhatian sama gue. Gak pernah punya ada waktu sama gue. Kan gitu seringkali orang tuh. Udah gak punya waktu, gak punya perhatian, setiap bicara kayak ustazah. Aduh, enggak deh. Gak ngerti gimana perasaan kita sebagai anak. Jangan-jangan mereka lahir langsung jadi orang tua. Gak pernah ngelewatin fase jadi anak. Kok gak ngerti perasaan jadi anak gitu kadang-kadang orang tuh. Kan mereka tuh pernah jadi anak juga. Kenapa begini? Ya namanya juga anak-anak. Nah jadi seringkali itu peringatan tuh gak efektif. Bukan karena substansinya, bukan karena esensinya, tapi karena atmosfer, suasana, dan pesannya tuh gak dapet. Bahwa ini rahmatan, ini tuh kasih sayang dan harus disampaikan. Gitu hadir sekalian. Itu kan banyak istri yang gue tuh bingung sama laki gue, kalau dikasih nasihat gak pernah mau, dasar laki-laki egois. Seringkali kan kita dengar kalimat itu. Tapi insya Allah jamaah enggak ya. Insya Allah. Nah coba kita renungkan, jangan-jangan pesannya enggak dapat. Jadi yang ditangkap itu kalau istri kasih peringatan tuh cerewet, nyebelin, posesif, enggak percaya sama suami, cemburuan berlebihan, dan seterusnya. Padahal maksudnya istri ini sayang. Itu poinnya. Makanya rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira. Ini harus kuat jemaah. Dan ini PR kita semua untuk menyampaikan peringatan seikhlas mungkin. Hati itu dibersihkan sebersih mungkin. Lalu cara penyampaian, gestur, sikap, itu benar-benar menunjukkan orang yang sayang sama objek atau yang diperingatkan tersebut. Kita hadirin, kita lihat teman kerja kita atau sahabat atau teman dekat kita, aduh kayaknya dia ini rentan terfitnah atau ini, kita harus kasih peringatan gitu, hati-hati komunikasinya, hati-hati ininya. Nah cara kasih peringatannya itu tuh harus benar-benar menunjukkan kita sayang sama dia. Jangan langsung, udah biar gue panggil. Antum tuh bikin malu aja. Aduh susah kalau udah begitu. Ane peringatin ya, jangan deket-deket. Ya susah. Orang tuh apa sayangnya sama saya kalau begini ceritanya. Saya coba masuk tanya, ada masalah apa? Kita nih kayak keluarga. Kita sayang sama antum. kita sayang sama kamu. Dan syaitan ini ngegoda kita terus. Pokoknya kalau ada apa-apa bilang, dan hati-hati gitu loh, jangan sampai kita jatuh ke dalam hal yang haram. Karena siapa yang gak pernah salah, hadirin? Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Selama kita masih manusia, kita banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari orang-orang yang banyak berbuat salah adalah yang paling banyak bertaubat. Dan biar bisa sadar dan bertobat, seringkali kita butuh peringatan. Tapi kan jiwa ini lemah ya, iman kita juga gak sehebat para sahabat pastinya, maka kita butuh peringatan yang benar-benar mencerminkan rasa kasih sayang, mencerminkan bahwa dia itu ingin yang terbaik buat kita dan ingin kita berhasil. Itu. Dan ini yang perlu ditanamkan bersama-sama. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi itulah Nabi kita, Mundhiru Jaish, seperti panglima memberikan peringatan kepada pasukannya. Dan karena Nabi itu sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ikhlas, hatinya paling bersih, dan cara penyampaiannya juga masya Allah. Jadi walaupun pakai gaya panglima memperingatkan pasukan, itu tetap aja para sahabat tuh nerimanya enak gitu loh. Karena memang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh bersihnya minta ampun kan. Ikhlasnya luar biasa. Maka ini yang perlu kita tanamkan. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bisa kita bisa mendapatkan manfaat dari keterangan para ulama kita. Ini yang bisa disampaikan, kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, semoga Allah memberikan keselamatan dan keberkahan untuk Ustadz dan keluarga, tim kajian, dan seluruh umat muslim lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon nasihatnya, kakak laki-laki saya yang setelah sekian tahun pergi dari rumah orang tua dalam keadaan murtad karena menikah dengan wanita non-muslim, sekarang ini kembali ke rumah orang tua saya. Dia katakan dia sudah tidak bisa mempertahankan pernikahan lagi. Dia tidak ada tempat tinggal dan bingung harus apa-apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pelajaran ulama pada pagi ini, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, rangkul beliau, jadilah orang yang hadir di saat beliau sulit, jadilah orang yang mendukung beliau ketika beliau sedang jatuh, lalu arahkan untuk kembali kepada Allah. Arahkan untuk beriman kepada Allah. Dan ingatkan kebahagiaan itu ada pada iman dan amal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Sampaikan bahwa Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa dari rahmatku. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni segala dosa yang ditobat atau dihapus dengan taubat dan istighfar. Allah gak pernah tutup pintu taubatnya kecuali nyawa sudah di kerongkongan atau matahari terbit dari barat, sebagaimana kita sudah pelajari. Jadi ditaklif hadir, poinnya adalah ditaklif, dirangkul, disentuh hatinya agar mau kembali lagi. Ini momentum loh, momentum. Dan dia balik ke keluarga dengan kemauan sendiri, ini berarti dia dalam egonya lagi kondisi lemah. Bedakan ketika kabur dari rumah kan egonya tinggi, kesombongannya tuh tinggi, tapi ini lagi turun. Nah, pada saat itulah momen untuk mendakwahi dan memberikan kasih sayang sesungguhnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan doa, jangan kehilangan momentum. Support, bantu dalam mereka mengajak dia kembali kepada Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Semoga Allah selalu merahmati Al-Imam Nawawi, orang tuanya, keluarganya, juga memberikan taufik dan hidayah kepada Ustaz, keluarga serta tim dan keluarga dan seluruh muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon izin bertanya, saya pernah dengar nasihat tentang barang siapa yang mendapatkan sedikit dari ilmu syar'i, maka sungguh ia harus menyebarkannya dan memberitahukannya kepada orang lain. Misal saya melihat sebuah nasihat syar'i di media sosial, apakah saya wajib merepost agar diketahui banyak orang? Lalu kalau dengan merepost itu malah mengganggu khusyuan saya untuk menjalani aktivitas amalan wajib saya, bagaimana Ustaz? Misal saya jadi tergoda untuk sering mengecek sudah dilihat berapa orang dan takut disinisi orang, apakah boleh saya merepost nasihat syar'i tetapi diri ini juga masih banyak kekurangan dan keluarga terdekat pasangan belum mengamalkan sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa dakwah adalah kewajiban setiap pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira ana wa manittaba'ani. Dalam surat Yusuf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Yusuf ayat 108 ya. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, ana wa manittaba'ani. Ini jalanku dan pengikut-pengikutku. Jadi orang yang mengikuti Nabi itu harus meniti jalan dakwah. Meniti jalan dakwah. Harus berdakwah ya. Tapi yang perlu kita ingat, lihat ada kata-kata basirah di situ. Lihat bahasa Arabnya hadirin, ala basirah. Di atas basirah. Basirah itu nama lain dari ilmu. Nah, kata para ulama, Nabi dari ayat ini, Nabi itu tidak ngasal dalam berdakwah. Beliau yang mengatakan jalanku adalah jalan dakwah, aku berdakwah di atas ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini menjadi syarat kalau kita ingin berdakwah. Jadi kalau kita berdakwah harus di atas ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud apa sih? Ada tiga sebagaimana dikatakan sebagian para ulama. Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan isi dan konten dakwahnya. Jadi isi dakwah, kontennya yang disampaikan harus valid, harus di atas ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, basirah di sini kita lihat lagi ayatnya, itu berkaitan dengan ilmu tentang kondisi yang kita dakwahi, ilmu tentang kondisi audiens, jamaah, murid. Kalau kita guru, kita harus tahu nih kondisi mereka tuh seperti apa. Kita perlu tahu. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, basiroh di sini adalah ilmu tentang bagaimana menyampaikan ilmu konten tersebut dengan hikmah sesuai dengan kondisi yang kita dakwahi, sesuai dengan kondisi audiens, sesuai dengan kondisi yang menyimak, sesuai dengan kondisi yang mendengar atau membaca atau menyaksikan. Karena kan khatibun nas ala hasabi uqulihim, kaidah kan mengatakan berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahamannya, sesuai dengan akalnya, pemahaman gitu, nalarnya. Atuhibu an yukadzdzaballahu wa rasuluh, emangnya kamu senang ya kalau Allah dan Rasulnya didustakan karena salah paham, karena gak nyambung, akhirnya Allah didustakan. Jadi ilmu tentang apa? Ilmu tentang konten, isi. Yang kedua, kondisi jamaah, kondisi audiens, kondisi yang menyaksikan. Yang ketiga, kondisi bagaimana cara penyampaian, sudah tepat atau belum. Karena bisa jadi kontennya bagus, tapi ketika cara penyampaiannya nggak tepat, akhirnya ditolak. Nah, dari sini hadirin sekalian, salah satu dakwah, jadi salah satu dakwah yang cukup sulit atau bahkan sangat sulit kecuali Allah mudahkan, Allah kasih taufik, itu dakwah di sosial media sebenarnya. Jadi sosial media itu di satu sisi adalah media yang luar biasa, sarana dakwah yang sangat cepat, sangat efektif, sangat luas cakupannya. Tapi di waktu yang sama sangat sulit. Kenapa? Karena kita susah untuk menakar atau mengetahui secara pasti dan detail siapa yang dengerin kita. Beda kalau majelis umum dakwah di masjid, kita bisa lihat orang-orangnya. Oh, orang-orangnya ini levelnya level sekian. Seorang guru atau seorang ustaz bisa menakar. Oh, ini udah jam terbangnya udah tinggi-tinggi nih. Audiens di masjid A, kalau audiens masjid B masih baru-baru, masih newbie-newbie, masih awam-awam. Oke, bahasanya disesuaikan. Tapi kalau di sosial media gimana kita tahu, hadirin? Jadi sulit banget sebenarnya. Kecuali Allah kasih taufik. Makanya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang dakwah di sosial media, itu pasti perjuangan beliau-beliau itu tuh luar biasa. Sebagaimana perjuangan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita di lapangan langsung sangat luar biasa. Jadi kita tidak mengecilkan siapapun. Tapi maksudnya, kalau dari sisi, saya bicara dari sisi bagaimana menyampaikan, karena kita gak bisa lihat. Itu untuk memilih satu kata, satu diksi, itu tuh harus dipikirkan. Capek gitu. Wong kita dengerin kajian aja capek, apalagi yang bicara gitu loh. Dan setiap kata itu perlu dipikirkan dengan baik-baik. Dan kalau kurang tepat, beristighfar dan taubat kepada Allah. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Jadi kita bisa sampaikan, tapi lihat kontennya benar atau tidak. Terus yang kedua, kemana kita mau repost, atau terus siapa yang sudah tepat atau belum dengan lingkungan kita di dalam sosial media, pertemanan kita dalam sosial media. Ini misalnya kita mau repost sebuah potongan kajian pendek. Nah, ini cara penyampaian kayak gini cocok apa enggak nih gitu loh. Karena kalau nggak cocok bisa akhirnya kontraproduktif. Bukan berarti menyembunyikan ilmu, cari bisa kita kan bisa cari materi yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi. Itu khatibun nas ala hasabi uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahamannya. Gitu. Terus hadirin, kalau kita udah perhatikan rambu-rambu itu, udah enggak usah diperhatikan berapa yang nonton dan seterusnya. Bukannya enggak boleh melihat berapa itu, boleh-boleh saja, tetapi hati-hati dengan niat. Hati-hati setan bermain. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam fitnah popularitas. Itu ditakutkan para ulama. Ada salah satu ulama senior. Ini dijelaskan Syekh Saleh. Ada seorang ulama senior, usianya tuh udah di atas kepala 6, mungkin kepala 7 beliau cerita itu. Lalu ketika berada di sebuah kota, ulama senior ini level dunia hadirin, level internasional. Ketika ada di sebuah kota, beliau mengisi kajian. Begitu beliau di sebuah masjid ya, kejadiannya saya nggak tahu kapan karena Syekh Saleh menceritakan. Beliau cerita kondisi normal, datanglah gitu. Begitu sampai tiba di lokasi di depan masjid tersebut, beliau ngelihat itu parkiran mobil tuh panjangnya minta ampun, panjang. Terus beliau bingung. Ada acara apa nih gitu. Terus beliau tanya sama panitianya, kajian kita bertepatan dengan acara lain di lingkungan ini, kok mobilnya banyak banget yang parkir? Kata panitia, loh ini mobil-mobil jamaah yang ingin dengar kajian antum, yang ingin dengar kajian engkau wahai syekh. Nggak ada cara lain di lingkungan ini, semua ini tuh parkiran ini panjang nguler itu ya, semua ingin ikut kajian. Alhamdulillah, semangat antusiasnya besar, animonya tuh tinggi ingin ikut kajian engkau. Apa kata beliau? Beliau sampaikan secara lirih ya, dan itu terdengar, beliau berdoa, ya Allah lindungilah aku dari fitnah popularitas. Allahu Akbar. Ya Allah lindungilah aku dari fitnah popularitas. Lalu kata Syekh Saleh, kalau beliau yang ulama besar, usia sudah sepuh, sudah makan asam garam, sudah senior, itu masih khawatir hati ini terfitnah dengan fitnah popularitas, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ini ulama, ibadahnya masya Allah, ilmunya dalam, sudah jadi orang tua sesepuh, yang bahasanya orang tua usia 70 mau cari apa lagi sih? Kalau udah fokus apa? Kalau nggak benar-benar fokus ke akhirat? Itu aja masih berdoa, ya Allah lindungilah aku dari fitnah popularitas. Lalu mungkinkah kita santai-santai saja? Mungkinkah kita lebih bersih hati kita dibanding para ulama-ulama itu? Tetap husnudzon. Sebatas ngelihat belum bisa menunjukkan apapun, tapi hati-hati dengan hati. Imam Ahmad tuh pengen pindah rumah, menjauh dari manusia. Apa alasannya? Fakot buli itu bisyuhrah. Aku ini khawatir terfitnah-fitnah popularitas. Itu Imam Ahmad, sosok yang menjadi satu dari 4 imam madhab. Aku khawatir terfitnah dengan popularitas. Oleh karena itu, tetap berdakwah, tetap menyampaikan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kondisi kita dan sesuai dengan scope kita masing-masing. Tapi hati-hati dengan fitnah tersebut. Hati-hati, apalagi kita masih muda, iman kita juga belum kuat, ilmu kita juga masih minim, ibadah kita juga masih jauh. Mungkinkah kita lebih hebat dari dalam menata hati dibanding para ulama-ulama kita tersebut? Kan rasanya tidak ya. Maka tolong dijaga. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.